surat undangan itu ku kirim sebagai balasan suratmu. Dapat membalas kesetiaan cintamu. Kini ku telah berdua tanpa kau di sisiku. Masih ku bawa kenangan lama. Berakhir cinta kita sampai di sini. Kesetiaan cintamu. Kini ku telah berdua tanpa kau di sisiku. Masih ku bawa kenangan lama. Kini ku telah berdua tanpa kau. Masih ku